Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Tidak terasa hari-hari Ramadan telah kita lalui, malam-malam Ramadan juga kita lalui. Semoga semua amal kebaikan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua daripada kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannau an takuna sana kulluha Ramadan." Kalau seandainya manusia ini tahu apa yang Allah berikan daripada luapan rahmatnya, ampunannya di bulan suci Ramadan, maka manusia ini semuanya berharap setahun semuanya jadi Ramadan, bukan satu bulan jadi Ramadan. Hamba-hamba Allah yang saleh, mereka sebelum memasuki Ramadan 6 bulan sudah menjalankan persiapan ibadah di bulan Ramadan. Bersih-bersih daripada kemaksiatan, tobat, istighfarnya ditingkatkan, puasanya juga ditingkatkan yang sunnah-sunnah, Qur'annya ditingkatkan, sampai masuk bulan Ramadan maksimal mereka. Kalau sudah keluar Ramadan, 6 bulan dijaga, jangan sampai udah disucikan di Ramadan ternodai kembali. Jangan sampai semangatnya kendor kembali. Sehingga total setahun semuanya adalah Ramadan bagi mereka. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita harus berusaha untuk mengetahuinya. Dan jika sudah tahu, maka wajib untuk memuasainya. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa di Ramadan, Allah mengenalkan bulan yang mulia ini, "Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih. Keutamaan kalam Allah daripada semua kalam itu seperti keutamaannya Allah sebagai pencipta dengan makhluknya, nggak bisa dibandingkan. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung dalam Al-Quran, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Tahukah Al-Quran apa itu? Bukan hanya sekedar untuk dibaca, hudal linnas, tapi sebagai petunjuk bagi manusia, yang memberikan petunjuk untuk keluar daripada kekufuran, memberikan petunjuk kepada manusia untuk keluar daripada kesesatan. Siapa mengikuti petunjuknya pasti dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mencari petunjuk selain Al-Qur'an pasti dalam kesesatan. Famanil tamasal huda min ghairi adallahu Allah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di situ juga ada penjelasan-penjelasan ayat-ayat yang menjelaskan daripada petunjuk Bagaimana untuk bisa menemukan yang hak? Al-Quran menjelaskan. Bagaimana kamu bisa masuk surga? Al-Quran menjelaskan. Bagaimana kamu bisa menjadi hamba yang soleh? Al-Quran menjelaskan. Bagaimana kamu mendapatkan ridha Allah? Al-Quran menjelaskan. Wal Furqan dan Al-Quran adalah sebagai pemisah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Al-Quran yang bisa memisahkan. Filternya adalah Al-Quran. Filternya adalah Al-Quran. Kalau enggak ada filter, saudara, mobil akan tidak bisa berfungsi sekalipun mesinnya baik, akan mati. Diri kita ini filternya adalah ginjal. Kalau enggak berfungsi, maka akan keracunan seluruh tubuh kita. Kaum muslimin kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai furqan, filternya, maka akan terjadi kehinaan, kekacauan, permasalahan yang rumit di antara kaum muslimin. Karena itu Allah menyebutkan Al-Quran itu adalah Al-Furqan sebagai pemisah yang memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak. Ukur dengan Al-Quran. Setelah Allah terangkan bahwa ada kaitannya ini bulan Ramadan dengan Al-Quran, maka wajib untuk dihormati. Yang biasanya halal makan di siang hari, haram, saudara. Makan bukan babi, kalau babi haram sepanjang masa itu. Kecuali dalam keadaan darurah. Ini yang halal menjadi haram hukumnya demi untuk menghormati Ramadan. Minuman yang halal menjadi haram untuk diminum. Kenapa? Demi untuk menghormati bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang mengetahui masuk bulan Ramadan dengan melihat hilal, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa di bulan itu. Anda bisa bayangkan kalau sudah Allah mengenalkan kebesaran bulan Ramadan, dia tahu Ramadan kok enggak puasa? Bagaimana pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Karena itu wajib bagi umat Islam tidak setuju. Wajib bagi umat Islam betul-betul memerangi hal yang demikian. Ya, tentunya dengan cara yang terbaik. Karena itu kerjasama antara pemerintah, antara tokoh agama, elemen masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Sehingga tadi yang diceritakan tidak ada sungkan-sungkannya, kita robah image-nya. Yang asalnya negor itu sungkan kepada orang yang enggak berpuasa, kita jadikan orang yang enggak berpuasa sungkan kepada orang yang berpuasa. Itu harus ada kerjasama. Kecuali kalau memang ada uzur, ada halangan yang tidak memungkinkan dia berpuasa. Waman kana maridan ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau memang dia itu musafir yang berat dia melaksanakan puasa. Kalau dulu musafir itu naik onta, naik kuda, kena panas siang matahari. Wah, enggak gampang orang kuat. Kalau sekarang ada AC sebenarnya kuat. Tapi kalaupun enggak kuat, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Bolehlah, enggak apa-apa, nanti dibayar di hari-hari yang lainnya. Kenapa? Karena sebenarnya Allah memerintahkan kita berpuasa bukan untuk menyiksa. Bulan Ramadan ini bulan itu bukan untuk menyiksa orang supaya kena mah. Menyiksa orang supaya dia tadi itu lemah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Allah itu menghendaki gampang. Laksanakan puasa jangan dengan berat hati, dengan gampang. Sahur sing kena. Sahur yang benar, niati yang benar, Allah kasih kekuatan nanti sampai maghrib buka dengan benar. Allah itu menghendaki gampang. Allah tidak menghendaki sulit. Kalau kamu sakit boleh enggak makan, tapi bayar nanti. Boleh tidak puasa tapi bayar nanti. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian puasa tadi itu teruskan. Walitukmilul iddata. Ada bacaan walitukammilul iddata. Teruskan itu sampai tuntas Ramadannya. Sampai masuk tanggal 1 Syawal dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Bukan dengan hisab menentukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Puasalah dengan sebab melihat bulan dan berhari rayalah juga dengan sebab melihat bulan. Jangan dikiaskan dengan sholat. Lah kok sholat ada jamnya? Kalau sholat tidak ada nasnya begitu. Kalau ini ada nasnya, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Cuma bagi yang pakai hisab dihargain, silahkan, tapi untuk pribadi, bukan untuk dijadikan pedoman patokan. Jadi enggak usah ikutan begitu. Tidak ada umat Islam itu diatur oleh organisasi, enggak ada. Umat Islam itu diatur oleh pemerintahan. Jika tidak yusofu bitahawur, tidak dinyatakan ngawur itu pemerintahan. Karena itu, ru'yah hilal. Jika ada orang yang melihat tanpa diitbat oleh pemerintah, itu pribadi Anda yang berhari raya atau melaksanakan puasa Ramadan. Bukan berarti kamu klaim diri kamu bisa menghari rayakan seluruh umat atau memuasakan seluruh umat. Enggak benar. Itbat itu adalah hak pemerintah. Kecuali kalau pemerintahnya ngawur, enggak pakai ru'yah-ru'yahan. Pemerintah sudah menentukan hari raya tanggal sekian, enggak pakai ru'yah. Enggak perlu taat. Ini pemerintahnya enggak pakai syariah. Tapi alhamdulillah pemerintah kita juga mengadakan ru'yah. Mereka juga mengumpulkan daripada beberapa organisasi-organisasi, kemudian ahli-ahli hisab, kemudian diajak untuk melihat bersama. Dan kita enggak perlu kita terlalu bertentangan dengan itu semuanya. Jadi tetap konsekuensi kita sekarang, jika Anda melihat sendiri, Anda berhari raya. Atau ada orang percaya, silakan. Tetapi jangan sampai karena Anda melihat, Anda berarti bersikap sebagaimana pemerintah menghari rayakan umat Islam atau memuasakan umat Islam. Kalau sudah jelas hari raya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kamu bertakbir mengagungkan Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kamu. Allah. Kita ini kalau senang jangan meluapkan nafsu. Kita ini kalau senang agungkan Tuhan Anda. Walitukabbirullah. Senengnya apa umat Islam itu? Inti senengnya itu bukan karena bebas makan lagi. Senengnya apa umat Islam dari itu? Inti senengnya itu bukan karena bajunya baru semuanya. Tapi senengnya umat Islam itu ala ma hadakum. Senengnya umat Islam itu karena mendapatkan petunjuk Allah. Sehingga dia menghargai Ramadan, memuasai Ramadan, melaksanakan qiyamul lail ada di malam Ramadan, membaca Al-Quran, menghadiri khatmul Quran. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaknya kamu itu mengagungkan Allah, membesarkan Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kamu semuanya. Wala'allakum tashkurun, dan niscaya kamu menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Bukan bersyukur itu dengan kembang apinya, bukan bersyukur tadi itu dengan keliling-kelilingnya, bawa salon takbir, tapi kalau jam 11 jadi orkesan. Ini kalanya, karena itu saya ingatkan kepada Bapak Wali Kota, kalau bisa jangan diperbolehkan masuk kota Pasuruan yang demikian itu. Ini merusak citra Islam. Islam mengajarkan wali tukabbirullah, untuk membaca takbir, bukan untuk joget-jogetan atau yang lainnya. Dan karena itu jangan diisi nanti memeriahkan Idul Fitri dengan biduan-biduan, dengan nyanyian-nyanyian. Anda tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Diceritakan dalam hadis, idza kana yaumul fitri wa ghafatil malaika ala abwabit turuk. Kalau sudah hari raya, para malaikat itu ada di kampung-kampung, di ujung-ujung kampung. Jadi bukan Satpol PP, bukan Dishub, bukan polisi aja, tapi juga para malaikat banyak di ujung-ujung. Mereka menyatakan, fanadau ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim yamunnu bil khair thumma yutibu alaihi jazil. Laqad umirtum bi qiyamil lail fagumtum wa umirtum bi siyamin nahar fasumtum wa ta'tum rabbakum fagbidu jawaizakum. Para malaikat tadi itu mengumandangkan, mengumumkan, ayolah pergilah wahai kaum muslimin untuk menghadap kepada Tuhan kamu yang maha dermawan, yang banyak menganugerahkan kebaikan. Allah akan memberikan kamu pahala yang besar karena kamu sudah diperintahkan melaksanakan qiyamul lail di malam hari Ramadan. Kamu laksanakan, kamu isi dengan sholat tarawih, kamu isi dengan khatmul Quran. Kamu diperintahkan puasa di siang hari, kamu laksanakan. Kamu puasa di siang hari, kamu taat kepada Tuhan kamu. Sekarang saatnya Allah akan memberikan jawaiz, upah, medali, ganjaran kepada kamu. Jika mereka datang melaksanakan sholatul id, fa'idha sallau nada munadin, ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rashidina ila rihalikum fahuwa yaumul jaizah wa yusamma dhalikal yaum fis sama' yaumul jaizah. Kalau sudah melaksanakan salatul id, maka para malaikat menyatakan Allah mengampuni kamu semuanya. Didoakan sama malaikat, semoga Allah mengampuni kamu semuanya. Pulanglah kamu ke rumah kamu dalam keadaan benar-benar sadar kamu, paham bahwa Tuhan Allah telah memberikan pahala kepada kamu. Hari itu hari pembalasan pahala bagi orang yang taat di bulan Ramadan. Anda bisa bayangkan kalau enggak puasa, enggak qiyamul lail, malaikat pun tidak akan mendoakan saudara. Bagi yang qiyamul lail, bagi yang puasa, didoakan Allah semoga mengampuni kamu. Kira-kira kalau malaikat ngelihat ini enggak qiyamul lail, ini juga enggak puasa siang harinya, didoakan apa sama malaikat kira-kira? A'udzubillah min dzalik. Qila agama atau as-salami 40 sanah lam yadhhak. Wa nadara Wahab ibn al-Warad ila qaumin yadhhakun fi 'idi fitrin, faqala in kana haula qad ghufira lahum fama hadha fi'lu syakirin wa in kana lam yughfar lahum fama hadha fi'lu khaifin. Wahab ibn al-Warad pernah melihat orang tertawa terbahak-bahak ada di hari raya. Kalau bahasa Jawanya cekikian. Wuhep ini heran. Ini apa maksudnya orang tertawa banyak ini? Kalau ini dikatakan orang yang syukur, enggak begini orang syukur itu. Orang syukur itu ibadahnya semakin meningkat. Lisannya selalu dia itu memuji Tuhannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus. Cekakaan itu bukan sifatnya orang yang syukur. Kalau dikatakan orang ini takut, enggak begini juga orang takut, banyak tertawa. Silahkan senang, tapi senang bukan karena nafsu. Senang karena Allah telah memberikan petunjuk sehingga kesenangan Anda dengan melampiaskan kesyukuran. Alhamdulillah, Anda dengan sedekah, Anda terima tamu, Anda meminta maaf kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman-teman, bukan Anda meriahkan dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Habib Ali menceritakan, ini berkaitan dengan Birrul Walidain. Habib Ali menceritakan ada satu anak yang soleh. Cuma bapak dan ibunya ini melarat. Waktu hari raya ngelihat teman-temannya dibelikan baju yang baru sama orang tuanya, dimasakan masakan yang nikmat, ngelihat anaknya nggak ganti baju, ibunya nggak bisa membuatkan apa-apa, nangis bapak dan ibunya ini. Anak ini cerdas, dilihat, loh, Pak kenapa nangis? Bu kenapa nangis? Minta maaf ya bapak, bapak gak punya duit nak belikan kamu baju. Ibu juga minta maaf. Kamu nurut, kamu soleh, kamu gak pernah menyakiti hati kami. Tapi mau apa, ibu gak punya apa-apa nak membuatkan kamu makanan. Loh, ibu nangis karena gak membuatkan aku makanan bu, susah karena itu. Bapak menangis karena enggak belikan aku baju baru. Iya kan ini hari raya nak. Teman-teman kamu kan dibelikan sama orang tuanya, dibuatkan makanan sama orang tuanya. Senyum itu anak. Al-Eid indi mata ara walidayya yafrahan minni. Hari raya bagi anakmu, kalau sudah ngelihat bapak dan ibunya bahagia karenanya. Sekalipun bajuku baru, kalau bapak dan ibu tidak bahagia dengan aku, itu bukan hari raya bagiku. Sekalipun makanan lezat disodorkan kepada aku, kalau ibu gak ridho kepada aku, bukan hari raya bagiku. Kalau bapak dan ibuku senyum, itu adalah hari raya. Kalau bapak dan ibuku bahagia dengan aku, itu hari raya bagiku. Allahu Akbar. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Karena itu, hadirin sekalian, tadi kita baca doa Birrul Walidain yang sangat agung. Allah, semoga orang tua kita dibalas dengan balasan yang besar oleh Allah. Ketika ada satu pembunuhan di Bani Israel di zaman Nabi Musa, dan kebetulan yang dibunuh ini adalah orang yang kaya, maka mereka datang kepada Nabi Musa untuk mengetahui siapa pembunuhnya ini. Sehingga Nabi Musa mendapatkan wahyu daripada Allah untuk menyembelih seekor sapi betina. Wa idz qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum antadbahu baqarah. Ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel untuk mengetahui siapa pembunuh anak ini, maka Nabi Musa menyatakan Allah memerintahkan kalian untuk memotong seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Nabi Musa, yang kita tanyakan pembunuh anak ini, pembunuh orang ini, kok urusannya sapi betina dengan pembunuhan apa? Mau main-main? Kan biasanya perlu detektif, perlu penyelidik. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Berkata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah untuk aku menjadi orang yang bodoh. Ini bukan kebodohan, ini perintah Tuhan. Bani Israel, ini jangan dianggap kebodohan, ini perintah Tuhan. Mau enggak? Ya ini, aku diperintahkan ini oleh Allah. Di sini mereka bertanya macam-macam. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba sekarang tanyakan sama Tuhan kamu, wahai Nabi Musa. Umurnya berapa itu? Sapi yang diperlukan untuk membongkar kedok pembunuhan ini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dhalika faf'aru ma tu'marun. Maka Nabi Musa menyatakan, Allah memberitahu aku berfirman, umur sapi betina tadi itu bukan yang sudah tua dan bukan yang kecil, tengah-tengah. Bukan musinnah, bukan saghirah. Ya, tengah-tengah lah antara itu. Faf'alu ma tu'marun, ayo kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan banyak tanya dah ente. Kalau seandainya dia ngambil segala sapi pertama itu beres sebetulnya. Kakean ini kadang-kadang kritikus gini nih. Jadi dikrikiti tikus jadinya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba tanyakan lagi sama Allah, apa warnanya itu? Warna hitam, putih, coklat, kan macam-macam itu sapi. Malaunuha. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Oh, warnanya berarti sapi betina warnanya adalah kuning meles. Kuning yang betul-betul kuning dan semua yang melihat akan terpukau senang karena bersinar itu kuningnya. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tanyakan lagi, itu gimana? Apakah liar atau piaraan? Apakah itu yang dipakai kerja sama orang atau enggak? Ditambahi lagi, innal baqara tasyabaha alaina, karena banyak loh macam-macamnya sapi itu. Tapi selamat dia menyatakan wa inna insyaallah la muhtadun, dan kita insyaallah akan bisa mendapatkan itu sapi, bahkan mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan itu sapi. Dikatakan dalam hadis laulam yastathnu lama bunniyat lama bujinat lahum li akhiril abad. Kalau seandainya mereka tidak mengucapkan insyaallah, enggak akan mendapatkan sapi itu sampai hari kiamat, enggak akan dapat. Ya apa sapi gitu hitam apa kuning meles, enggak ada campurannya sedikit pun, kemudian bercahaya yang membuat orang itu seneng, kemudian enggak pernah dipakai kerja sama sekali, enggak pernah ditunggangi sekalipun, enggak pernah garap sawah, enggak pernah geret sama sekali. Qala inna yaqulu inna baqaratun dalulun tuthiru al-ardha wa la taskil harth la dalulun tuthiru al-ardha wa la taskil harth musallamatun la shiyata fiha. Ayo cari ono sekarang. Maka mereka mencari sapi itu. Tidak dapat di pasaran, tidak dapat. Singkat cerita, di situ ada orang soleh di Bani Israel. Dia punya sapi. Masih kecil. Sapi ini ditaruh ada di hutan. Dipasrahkan sama Allah, ya Allah, aku titipkan sapi ini untuk anakku yang kecil, sehingga anakku dewasa mendapatkan sapi ini juga udah besar untuk keperluannya, ya Allah. Ini sapi setiap ketemu orang lari. Ketika anak kecil tadi itu, akhirnya orang yang soleh tadi meninggal. Ketika anak kecil tadi itu sudah mulai dewasa, luar biasa baktinya sama ibunya. Malam hari dibagi tiga. Sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ngeladeni ibunya. Siang hari dia tadi itu bekerja. Hasil bekerjanya dibagi tiga. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk ibunya. Ini anak tidak pernah melakukan sesuatu kecuali kalau ibunya ridho. Kemudian ibunya ngomong sama ini anak, ya bunaya inna abaka, wahai anakku, ayahmu ini mewariskan kepada kamu seekor sapi yang ditaruh ada di hutan di sana. Nak, sekarang mungkin kamu sudah perlu itu untuk biaya hidup kamu, nak. Kamu ambil itu sapi. Tandanya sapi tadi itu akan mengeluarkan cahaya jika kamu lihat. Dan kalau kamu manggil, kamu kalau manggil, panggillah dia dengan nama, dengan Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Di mana bu? Di sebelah sana. Ya, kasih arahnya. Berangkat itu anak, nurut sama ibunya. Sampai ada di situ, dia mengangkat suaranya sambil menyatakan, azim alaiki bi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Aku panggil kamu, wahai sapi betina, dengan nama Tuhan Ibrahim, dengan keagungan Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail dan Ishak. Datang itu sapi. Langsung nurut itu sapi. Dipegang tanduknya, enggak ada tali. Dengan izin Allah, sapi tadi itu berbicara. Nak, naik di atas punggungku. Biar kamu enggak payah jalannya. Oh maaf ya sapi, aku diperintahkan oleh ibuku untuk ngambil kamu, bukan naik kamu. Aku tidak ada perintah dari ibuku untuk naik kepada kamu. Kata sapi, demi Allah, kalau kamu naik di atas punggungku, setelah itu kamu akan aku jatuhkan dan kamu tidak akan mendapatkan aku lagi. Kamu berarti anak yang bakti sama orang tuamu. Udah dibawa. Sampai ada di rumah. Bu, ini bu sapinya. Alhamdulillah, gini nak, jual aja. Kamu perlu duit sekarang. Jual 3 dinar. Oh iya bu, jangan dijual kecuali dengan ridho ibu ya. Dijual dengan harga 3 dinar. Siap bu. Udah. Berangkat ke pasar dibawa sapi itu. Di tengah jalan ada yang menghadang. Dek, mau jualan sapi? Benar. Berapa? 3 dinar itu yang diridhoi sama ibuku. Udah tak bayar 6 dinar ya. Udah enggak usah ngomong sama ibunya. Anak kata ini anak, inti ganti emas pun anak enggak mau kecuali dengan ridho ibuku. Ibuku bilang 3 dinar. Kalau mau 3 dinar bayar milik kamu. Kalau enggak ya udah. Enggak 6 dinar, udah enggak usah direken ibunya. Kan lebih mahal. Oh enggak ya, maaf. Tapi pulang. Bu, tadi ada yang nawar 3 dinar, 6 dinar, Bu. Tapi ibu kan bilang 3 dinar. Oh iya dah enggak apa-apa, 6 dinar ibu ridho 6 dinar, Nak. Terus jualan 6 dinar. Udah. Berangkat lagi ketemu lagi. Mau dijual berapa? Udah tak kasih 6 dinar, ibuku ridho 6 dinar. 12 dinar dah. Enggak usah ngomong-ngomong sama ibunya. Apa-apaan Anda ini? Saya suruh menentang ibu saya, enggak mau. Pulang lagi. Bu, ditawar 12 dinar, Bu. Oh, ibunya pintar, malaikat itu, Nak. Bukan manusia. Kalau ketemu lagi, tanya sama dia, aku ini menjual sapi atau tidak? Tunggu perintah dia. Kalau dijual harga berapa? Kalau enggak ya sudah. Kau mulai diuji, Nak. Beneran. Ketemu lagi. Gimana? Pak, Pak, Pak. Anda ini bukan manusia ya, malaikat ya. Kata ibu saya, Anda ini malaikat. Ini yang serius. Saya ini mau jual, mau saya jual apa enggak ini sapi ini? Tolong dikasih petunjuk. Ya, benar ibu mau aku malaikat. Jangan dijual, Nak, kecuali kalau seberat sapi ini emas. Karena sapi ini diperlukan oleh Bani Israel. Karena Nabi Musa sekarang lagi perlu dengan ini sapi. Beneran gak dapat sapi semuanya kecuali sapi ini. Gak pernah ditunggangi, gak pernah dikerjakan. Kemudian sapi itu betul-betul warnanya kuning yang bercahaya. Tidak bercampur dengan warna yang lainnya. Walhasil komplit seperti itu. Berapa? Ditawar-tawar-tawar. Enggak mau jual kecuali dengan seberat sapi ini emas. Enggak tahu berapa gintal kira-kira ya. Sampai dibayar semuanya. Dan disitulah sapi itu dipotong. Ada menyatakan diambil lidahnya, ada menyatakan diambil sampilnya, ada menyatakan diambil buntutnya. Dipukulkan ke si mayit, tadi itu bangun itu si mayit. Siapa yang bunuh kamu? Ternyata yang lapor, dua mizanannya yang bunuh. Kenapa? Dia berharap warisannya karena sangat besar. Setelah itu dia mati. Ah, cerita ini menggambarkan bagaimana birrul walidain. Bakti kepada orang dua tadi itu akan bisa menghasilkan kebahagiaan dunia sampai akhirat, saudara. Sina Ali Zainal Abidin, beliau dikatakan ibunya belum pernah melihat punggungnya selama hidupnya. Artinya tidak pernah belakang ibunya. Kalau sudah di hadapan ibunya, mau keluar mundur. Sampai enggak nampak, baru dia memalingkan badannya. Enggak pernah membelakang ibunya. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau anak-anak kita seperti itu, ya Allah. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, beliau pernah berkata, aku belum pernah merasa punya harta di masa hidup ibuku. Semua milik ibuku, bahkan diriku milik ibuku. Kalau seandainya ibuku butuh biaya membawa aku ke pasar, dijual aku tidak akan menolak untuk dijual untuk kepentingan biaya ibuku. Karena itu, semoga kita semuanya menjadi anak yang bakti sama orang tua, dan anak-anak kita menjadi anak yang bakti kepada kita semuanya. Tidak ada yang lebih istimewa, saudara-saudara, kecuali anak kita menjadi anak yang soleh. Karena itu, betul-betul persiapkan sebelum Anda meninggal. Awaladin salihin yad'ulah, untuk punya anak yang soleh yang nanti mendoakan Anda di alam kubur, yang nanti akan bisa membacakan Al-Quran untuk Anda, yang nanti akan bisa meneruskan amal-amal daripada Anda dan datuk-datuk Anda yang baik. Ya Rab, mudah-mudahan insyaAllah datangnya bulan Syawal adalah menjadi keberuntungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bulan Syawal akan menjadi peningkatan ibadah bagi kita. Kualitas iman kita semakin meningkat. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semangat Ramadan tetapkan dalam hati kami untuk bisa kami terapkan ada di luar Ramadan. Ya Allah, jangan dijadikan Ramadan yang sekarang kami di dalamnya adalah Ramadan yang terakhir bagi kami. Panjangkan usia kami, ya Allah, sampai di Ramadan tahun berikutnya kami merasa belum sempurna amal kami. Ya Allah, beri kesempatan kami untuk menyempurnakan amal kami untuk di Ramadan-Ramadan berikutnya. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami daripada segala bala, daripada segala musibah, utamanya musibah agama. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, jadikan anak-anak kami anak yang taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak yang bisa membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak yang bisa kita banggakan sampai akhirat. Kami titipkan iman anak-anak kami, ya Allah, kepadamu. Kami titipkan akidah anak-anak kami, ya Allah, kepadamu. Kami titipkan, ya Allah, Islam anak-anak kami kepadamu. Kami titipkan, ya Allah, akhlak anak-anak kami kepadamu. Jaga daripada segala yang merusak akidah mereka, ya Allah. Jaga daripada segala yang merusak iman mereka, ya Allah. Jaga daripada segala yang merusak akhlak mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan dijadikan satu pun anak kami menjadi pecandu narkoba, ya Rab. Ya Allah, ya Allah, jangan dijadikan anak kami penghisap ganja, ya Rab. Ya Allah, ya Allah, jangan dijadikan anak kami pecandu daripada narkotika, ya Rab. Ya Allah, ya Allah, jangan jadi pun satu pun anak kami engkau jadikan peminum khamr, ya Allah. Jangan jadikan mereka anak yang berzina, ya Allah. Jangan jadikan mereka anak yang bermain judi, ya Allah. Jangan jadikan mereka anak-anak yang gandrung dengan orang-orang yang tidak Islam, ya Allah. Jadikan mereka anak yang saleh, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalaupun di antara mereka ada yang masih bergelut dalam maksiat, berkat Ramadan, ya Allah, berkat Al-Quran, ya Allah, buka hati mereka, ya Allah, beri kesadaran mereka, ya Allah. Jadikan mereka orang yang bertobat daripada maksiatnya, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang bisa masa depannya menjadi anak yang baik, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, sebelum kami mati, ya Allah, jadikan kami bisa menyaksikan anak-anak kami adalah anak-anak yang sukses, anak-anak kami anak-anak yang berhasil, ya Rabbal Alamin. Ya Rab, orang tua kami yang masih hidup, beri panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Jadikan orang tua kami bahagia karena kami. Jadikan orang tua kami senang karena kami. Ampuni segala kesalahan orang tua kami, ya Allah. Maafkan segala kekurangan orang tua kami, ya Allah. Terima semua amal kebaikan orang tua kami, ya Allah. Yang meninggal dunia, ya Allah, jadikan kuburannya kebunan surga, ya Allah. Jadikan orang tua kami berlimpah nikmatnya, ya Allah. Jadikan orang tua kami, ya Allah, menjadi orang yang paling bahagia di alam barzakhnya, ya Allah. Karena orang tua kami yang biayai kami, orang tua kami yang mendidik kami, ya Rabbal Alamin. Ya Rab, sebagaimana engkau mentakdir kami pernah berbahagia bersama ayah dan ibu kami, bersama anak-anak kami di atas dunia, jangan engkau pisahkan kami di akhirat, ya Allah. Kumpulkan kami semuanya bersama mereka ada di surgamu, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rab, kami mohon ada di majlis yang mulia ini, ya Allah. Satukan hati kami, ya Rab. Cabut dari hati kami kebencian. cabut dari hati kami ketidakcocokan. Cabut hati kami ya Allah permusuhan. Jadikan kami hamba yang bisa bersatu karenamu, berpisah karenamu. Ya Rabbal Alamin, bubar dari majlis ini ya Allah, Engkau kabulkan semua doa kami ya Rabb. Bubar dari majlis ini ya Allah, Engkau bersihkan segala kesalahan kami ya Rabb. Semoga insya Allah semua yang hadir di majlis ini, semua hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah beri kesembuhan, yang sakit Allah beri kesembuhan, yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang meninggal dunia, semoga mereka juga mendapatkan bagian pahala yang kita baca daripada pahala yang daripada doa-doa yang kita baca. Amin ya rabbal alamin.